Kau pengen sebaran ini? Emeh, emeh. Kau yang jadi mau saiki dan yang lebih satu mat, yang sama mati ini dia mau pilih lah. Ya nyapa kok di tumong terlu? Embuh apa yang apa? Dan naik limo. Rapat bisa dijual di mana nih? Mbak Mil. Dijual ini gak mau nak. Mau mau nih. Kenapa wes dikek nih? Kang Dir. Kang nih. Gini nih. Gini nih ya wes dikek nih. Taman dah ngatur sun lo. Iki pun dah rusak, wis nang mateng. Wis nang mateng gak rumpun sampean ku mateng koyo apa? Loro aku ireng. Aku cita satu, mung kono adus meneh. Kowe ingetan apa kamu? Nek ya ho. Kala apa? Iku mu. Iki ora ya. Kene kene. Meh. Coba lek mata korai nek apa kene. Terus piye nek? Goni sapa sing anu? Gak rebutan omahe. Nek wis tak tek ning ngene pun aku mung sampeyan kok kon ngali aku gak iso marung. Di sama ning gayo kamar. Di warung. Heeh. Lah yo kene omahe tek nang kamar di warung. Masuk ke korone kok gak rebutan omah. Yo ora usah dijak to aman iki. Wis lo ngesakne kok lirik-lirik ngene. Lah iya.